Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu salah menilai Allah. Akibat salah menilai, lalu kita kemudian salah berpikir, salah berkata, salah berbuat. Kita menganggap kalau ada orang sakit, berarti dia sedang ditolak oleh Allah. Kalau ada orang miskin, berarti dia sedang dimurkai oleh Allah. Kalau ada orang susah melarat, dia sedang, padahal tidak selamanya demikian. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, di antara tanda Allah menolak seorang hamba, ayaj'ala syughlahu fima la ya'nihi, Allah jadikan hamba itu sibuk mengurus sesuatu yang tak penting, sesuatu yang tidak bisa dijadikan bekal menghadap Allah SWT. Orang yang sibuk dengan sinetronnya, sibuk dengan lagu yang, sibuk dengan gamenya, sibuk dengan apapun yang tidak bisa dijadikan sebagai bekal menghadap Allah, tanda dia sedang ditolak Allah. Itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri dalam kitab Jami' Al-Ulum. Walaupun kita merenung sejenak, apakah kesibukan kita selama ini sibuk dengan bacaan Qur'annya, teruskan. Yang sibuk dengan baca kitabnya, teruskan. Sibuk mengumpulkan uang untuk bangun masjid, silakan. Bukan kita masih bisa dijadikan bekal menghadap Allah. Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.